masih ditambah dengan surat Ali Imran, masih ditambah dengan surat An-Nisa. Tiga surat panjang-panjang dalam satu rakaat. Bagaimana dengan kita? Ustaz, apa roleh Ustaz? Apa haram Ustaz coba? Apa haram kita baca surat Al-Kautsar? Haram enggak? Saya dari tadi enggak mengatakan haram enggak. Cuman mbok yau masa sih enggane sebijak tahun sholat suratannya Al-Kautsar. Ya. Kalau kita ingin sholat kita khusyuk, di antara tips yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah bergonta-ganti suratan. Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya, kalau misalnya kita suratannya selalu bacanya satu surat, maka otak kita saat itu seperti apa? Seperti mesin yang otomatis cetet akan berjalan. Akan bunyi, cetet bunyi. Ya. Kalau sudah seperti itu taraf sholat kita, maka jauh panggang dari apinya kita akan menghayati bacaan yang kita baca. Hampir-hampir mendekati mustahil kita akan menghayati. Kenapa? Karena bacaan kita seperti mesin. Kita cetet waladhalin amin, cetet apa? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada yang lebih parah. Kalau di bulan Ramadan, kadang-kadang orang tarawihan suratannya apa? Yasin. Allahu Akbar. Ujarku Yasin nganti rampung. Jebule guru apa? Awal letok. Nanti rakaat berikutnya Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Rakaat berikutnya Nun, Allahu Akbar. Subhanallah. Rakaat berikutnya Sad, Allahu Akbar. Beginikah salat yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Andaikan kita tidak cukup hanya menjadikan favorit itu karena saking pendeknya. Mbok yau, kalau misalnya kita ingin menjadikan surat ini sebagai favorit, sebagaimana sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai favorit. Karena apa? Karena kandungan yang ada di dalamnya. Coba kalau misalnya kita ingin jadikan surat Al-Kautsar ini sebagai favorit, enggak apa-apa. Tapi jadikan favorit itu bukan karena pendeknya saja. Tapi jadikan surat ini sebagai favorit karena apa? Karena kandungannya yang sangat istimewa. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya surat Al-Kautsar ini mengandung kandungan-kandungan yang indah dan sangat mengagumkan. Dan membuat orang yang membacanya, kalau dia paham, akan berdecak kagum. Karena kandungannya sangat indah. Dan makna-makna kalimatnya begitu kuat dan sangat istimewa. Sehingga sebagian ulama menjadikan ini adalah salah satu mukjizat terbesar. Dengan kalimat yang ringkas, kandungannya sangat dalam. Maka insya Allah semoga mulai besok dan seterusnya kita coba akan menggali dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Kita mencoba menggali apa sih sebenarnya kandungan yang dikandung di dalam surat mulia ini. Sehingga nanti kelak setelah kita selesai mengkaji tafsir surat Al-Kautsar, kita tetap mempertahankan surat Al-Kautsar ini sebagai favorit kita. Tapi bukan karena pendeknya, tapi karena apa? Kandungannya. Insya Allah. Pendahuluan. Seperti biasa kita akan membawakan apa? Mukaddimah atau pendahuluan. Pertama, nama-nama surat Al-Kautsar. Nama-nama surat Al-Kautsar. Berdasarkan referensi yang kami baca, dan itu sangat terbatas, kami menemukan ada tiga nama yang oleh para ulama dijadikan sebagai nama surat Al-Kautsar. Nama yang pertama adalah surat Al-Kautsar. Nama yang pertama adalah surat Al-Kautsar.